tinggal kenangan di kau seorang dalam hati sanubari daku engkau pergi tanpa pesan apakah salahnya diriku pada saat itu bila ku mencurah hasrat hati untuk memilikmu buat selamanya. Kini kau pergi tinggal aku dalam dunia yang sepi tanpa teman. Oh gelisah rasa hatiku. Oh sampai hatimu meninggalku seorang. Di mana kau kau tinggalkan tanpa sebarang pesan. Kini kau pergi tinggal aku untuk bermimpi dalam dunia yang sepi tanpa teman. Oh gelisah rasa sampai hatimu meninggalku seorang. Di mana